إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين قوم مسلمين للمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita syarah kitab tauhid yang mana tauhid merupakan hak Allah yang paling besar yang wajib dilaksanakan oleh seorang hamba, sehingga apabila dia melaksanakan tauhid ini dengan benar maka akan dipenuhi haknya oleh Allah, yaitu Allah tidak akan menyiksanya. Nabi bersabda, haqqullah 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul 'ibadi 'alallah an la yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba, artinya kewajiban hamba kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah, jangan menyekutukannya, jangan membagi-bagi ibadah kepada selainnya. Dan hak hamba yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik. Ini yang akan kita kaji. Selanjutnya kita akan ambil dalil bab termasuk kesyirikan memakai gelang atau benang atau semisalnya untuk menolak bala atau mendatangkan manfaat, dan itu termasuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau gelang itu, kalau rotan itu, kalau keris itu dijadikan, diyakini dia yang memberi manfaat, dia menolak mudharat, maka ini jatuh dalam syirkul akbar, karena menganggap selain Allah memberi manfaat atau menolak mudharat. Sementara kita mengimani tidak ada yang mampu memberi manfaat atau menolak mudharat kecuali hanya Allah. Jikalau gelang tersebut, pedang tersebut, rotan tersebut, cincin tersebut dijadikan sebagai sebab saja, dia mengimani hanya Allah menyehatkan atau hanya Allah yang memberi manfaat, Allah yang menolak mudarat, maka ini namanya syirkul asghar, syirik kecil, karena menjadikan yang bukan sebab menjadi sebab. Baik, kita lanjutkan. Wan Imran bin Husayn, afwan, walahu, dalam riwayat Imam Ahmad, dari Uqbah bin Amir marfu'a, dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Uqbah bin Amir, yang hadis ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah." Siapa yang menggantungkan azimat, maka Allah tidak akan sempurnakan tujuannya. وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً, dan barang siapa yang menggantung azimat juga, tetapi jenisnya diambil dari laut, seperti kerang atau tiram, tiram yang ada di laut, maka Allah tidak akan ringankan sakitnya. وَفِي riwayat, dalam riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, siapa yang menggantungkan azimat maka dia telah jatuh dalam kesyirikan. Dengan dua kemungkinan, kalau diyakini tiram tersebut, azimat tersebut, barang tersebut dia memberi manfaat dan menolak mudarat, maka jatuh dalam syirik besar. Kalau diyakini sebagai sebab, jatuh dalam syirik kecil. karena telah menjadikan yang bukan sebab menjadi sebab. Baik. Di sini perawinya dari sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani, sahabat yang terkenal. Wa kana faqihan, beliau alim sekali. Fadilan, mulia. Wala imarat Misr li Muawiyah 3 sinin. Beliau menjadi gubernur di zaman Muawiyah, gubernur Mesir selama 3 tahun. Wa mata qariban min as-sittin. Beliau meninggal hampir 60 tahun umurnya. Maka kita ini siap-siap para jamaah. Jangan terus kumpulkan dunia terus, lupa akhirat. Umur ini tidak panjang. Nabi katakan amar ummati ma baina 60 ila 70 wa qalilun ma yablughu dhalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 dan jarang yang lebih dari itu. Maka waspada. Baik. Man ta'allaqa tamimatan ay allaqaha 'alaihi, menggantungkan pada dirinya. Atau alaqa ala ghairihi, atau digantungkan kepada mobilnya, atau warungnya, atau pintunya, atau sapinya, atau motornya, atau anaknya. Mu'taqidan biha, diyakini. Wa tamima, apa nama tamima? Kharazatun, sejenis kalung. Kanatil Arab tu'alliquha ala waladihim, orang-orang Arab menggantungkan pada anaknya. Yattaquna bihal ain, guna menolak penyakit ain, penyakit mata. Bukan penyakit mata merah, bukan. Kalau mata merah insto, obatnya selesai insyaallah taala. Kalau yang lebih nabawinya THR, selesai ya. Tapi ini bukan, bukan itu maksudnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan mata ini punya racun. Bagaimana heran terhadap sesuatu, bengak, wah bagusnya. Kalau tidak diucapkan keberkahan atau tidak diucapkan zikrullah tatkala heran, bisa jadi barang yang kita heranin itu akan rusak. Begitu saja. Waspada. Maka apa? Melihat sesuatu yang mengherankan, masya Allah bagus sekali ini, tabarakallah. Masya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Para sahabat ketika disebutkan dalam hadis yang muttafaqun alaih, disebutkan sifatul jannah, sifat surga, kabbaru, sahabat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesuatu yang diherankan dia takbir. Nah, jadi itu nama ain. Ya, kita heran terhadap sesuatu, maka bisa jadi barang itu akan rusak. Karena ada mata ini punya racun. Maka di sana di saat itu kita mengatakan masya Allah, tabarakallah. Kita ucapkan keberkahan. Baik. Nah, jadi orang Arab sudah pakai azimat nih, bukan zaman sekarang aja. Orang Arab sudah pakai. Nah, sebelum Islam. Kemudian fala wada'allahu lahu ay la ja'alahu fi wada'atin wa sukun. Kalau pakai itu, Allah tidak akan jadikan dia tenang. Aula khaffafallahu anhu ma yakhafu, atau Allah tidak akan ringankan rasa takutnya. Maka benar, orang kalau pakai azimat baru dia aman rasanya. Kalau tidak pakai, enggak aman. Itulah. Baik. Al-ma'na al-ijmali lil hadithain. Makna hadis ini secara global, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u ala man istamala al-tamaim, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam mendoakan jelek bagi orang yang memakai azimat. Tangkal katanya, kalau bahasa Melayunya, orang pakai tangkal, jimat-jimat. Ya'taqidu fiha daf'ad dharr, dia berkeyakinan jimat itu akan menolak mudarat. Bi an yaqisallahu qasdahu, Allah akan balik tujuannya. Tujuannya akan menangkal bahaya, justru akan mendatangkan bahaya. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yatimma lahu murah, dan Allah tidak akan sempurnakan urusan-urusannya. Kama annahu sallallahu alaihi wasallam yad'u, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan buruk. Ala man istamala al-wada', bagi yang menggunakan wada', Apa itu wada? Wada itu sesuatu yang dikeluarkan, diambil dari laut. Yushbihu sadfa, mirip seperti kerang, tiram, mirip seperti itu. Yattaquna bihil ain, digunakan untuk menolak air, penyakit mata, racun mata ini. Nah, Nabi doakan kecelakaan. Allah yatrukahullah fi rahatin mutmainnan. Allah tidak akan biarkan dia tenang. Padahal dia pakai itu untuk mencari ketenangan. Dia pakai itu untuk menjaga dirinya supaya tetap tenang dan aman. Nabi doakan dia supaya tidak tenang. Maka ini dikatakan dalam ya kaidahnya, umila binaqidi qasdi. Allah perlakukan dia sebalik dari tujuannya. Dia ingin tenang, Allah jadikan dia tambah susah. Baik. Baliuharraku alaihi kulla mu'zi. Bahkan Allah akan bangkitkan segala yang menyakiti untuk menyakiti dia. Maka ingat itu ucapan sebagian salaf. Man khafallah khafahu kullu syai. Siapa yang takut kepada Allah, maka Allah jadikan segala sesuatu itu takut kepadanya. Wa man lam yakhafillah akhafahu kullu syai. Dan barang siapa yang tidak takut hanya kepada Allah, maka Allah jadikan segala sesuatu menakuti dia. Benar para ikhwan. Di saat belum bertauhid dulu, mana berani lewat di kuburan? Jangankan kuburan, di tempat yang sepi aja enggak berani. Mau lihat apa namanya? Bayangannya takut. Apalagi malam Jumat Kliwon. Ya. Kalau ada orang mati, orang gak pernah dikeluar suruh. Pengaruh apa ini? Karena kurangnya tauhid kita atau rusaknya tauhid kita. Tapi kalau kita hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lain takut kepada kita. Contoh nyata Rasulullah SAW. Contoh nyata juga para sahabat. Lihat Umar. Kalau Umar datang dari satu apa namanya gang, setannya minggir dari gang berikutnya. Lihat para sahabat yang didekati oleh binatang-binatang buas. Justru binatang buas itu yang membantu dia. Kenapa? Karena mereka menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi Allah akan bangkitkan segala makhluk ini untuk menyakiti dia. Kalau dia pakai tangkal-tangkal ini. Wa hadha du'a yuqsadu minhu tahdhir minal fi'l. Dan doa ini, doa celaka ini tujuannya adalah untuk mengingatkan supaya waspada. Kama annahu yukhbiru sallallahu alaihi wasallam fil hadis tsani, sebagaimana Nabi beritakan dalam hadis kedua, anna hadzal amal syirkun billah, amalan ini termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa menggantung azimat, maka dia telah jatuh dalam kesyirikan. Inilah dia tafsir makna dari dua hadis ini. Munasabatul hadithaini lil bab. Apa hubungan dua hadis ini dengan bab memakai gelang dan semisalnya menolak mudarat mendatangkan manfaat termasuk syirik? Anna fihima dalalah. Dalam kedua hadis ini bukti ala tahrimi ta'liqit tamaim, haramnya menggantung azimat. Dan jangan pernah membawakan dalil ini kan perbuatan guru-guru kita, tak ada itu. Yang jadi dalil di sini Nabi. Hah? Ingat ini, yang jadi dalil adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah dalil dari Nabi? Nabi pakai azimah. Sahabat pakai azimah, sahabat pakai ilmu kebal, sahabat pakai keris keramat. Ya, sakti mandraguna. Enggak ada. Sahabat luka, sahabat mati. Nabi luka. Hah, bagaimana ini? Nabi kena dengan apa? Racun yang dimasukkan di dalam paha kambing. Bagaimana? Maka ini menunjukkan perbuatan-perbuatan kita di zaman ini memakai azimat dan semisalnya jelas berseberangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Padahal hakikatnya Nabi lah yang paling butuh azimat itu. Karena apa? Perang-perang terus. Kita mana? Enggak ada perang, paling lawan maling. Karena itu perampok itu pun kalau datang. Nabi ini perang beneran, nyawa. Kenapa enggak ada ilmu kebalnya? Ilmu kontak. Dari jarak 50 meter jatuh. Kenapa enggak Nabi pakai itu aja? Ini menunjukkan ini bukan ilmu warisan Rasulullah SAW. Bukan warisan Nabi. Nah, tapi dikatakan ini kan diijazah para ulama, orang alim, alim ulama. Dia yang menggali. Iya, salah gali. Kalau galinya benar enggak bakalan ketemu. Yang ketemu mas yang ketemu. Apa? Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wal wada, haramnya menggantungkan wada, tiram dan semisalnya. Sekarang apa? Tapal kuda. Wa tibarihi syirkan. Dan itu dianggap termasuk kesyirikan. Lima yaqumu biqalbil mu'allaqi laha min al-i'timad ala ghairillah. Karena hati yang orang yang menggantungkannya pasti dia akan bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun niatnya dia mengatakan hati saya tidak ke barang ini, hati saya tidak bergantung azimati kepada Allah. Ya kalau begitu apa perlunya menggantung azimat kalau memang kepada Allah? Buang aja selesai kan? Masa harus beli 500 ribu? Ya, 100 ribu, 500 ribu, berkelas-kelas. Ngapain boleh ditawar-tawar seperti itu? Serah aja kepada Allah selesai. Cukuplah. Allah berfirman, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa yang menyerah urusannya kepada Allah, Allah yang akan melindunginya, Allah yang membelanya, Allah mencukupkannya. مَا يُسْتَفَدُ مِنَ الْحَدِثَيْنِ. Apa yang bisa diambil faedah dari dua hadis ini? Yang pertama, anna ta'liq at-tamaim wal wada'i min asy-syirk. Menggantung azimat atau wada' sejenis tiram dan semisalnya itu termasuk syirik. Yang kedua, anna man i'tamada 'ala ghairillah amalahu Allah bi naqidi qasdih. Siapa yang bersandar kepada selain Allah, Allah akan berikan dia pelajaran. Allah akan berikan dia yang tidak sesuai dengan keinginannya, sebalik dari tujuannya. Tujuan ingin menggapai rasa aman dan ketenangan, Allah akan balik dia, Allah berikan dia rasa takut dan kesusahan. Yang ketiga, doa alaman Allah qaddamaim, doa celaka bagi orang yang menggantungkan azimat wal wada dan tangkal yang diambil dari lautan dan semisalnya. Bima yafutu alaihi maksudahu, supaya tujuannya tidak tercapai. Wa yaqisu alaihi muradah, dan dibalik tujuannya tidak sesuai dengan harapan. Inilah dia tiga faedah yang terdapat dari hadis yang dua ini. Kemudian saya tambahkan ilmunya. Setelah kita meneliti dari ulama hadis, ternyata hadis yang telah lewat dan dua hadis berikut ini semuanya lemah. Lemah. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain. Innar ruqa wattama'in wattiwala syirkun. Sesungguhnya jampi yang bukan syar'i, wattama'in dan azimat-azimat, wattiwala guna-guna pelet senggeger syirkun, itu termasuk syirik. Adapun yang ini, ya apa di tanganmu, ini wahina, cabut dia, itu lemah. Kemudian yang dua tadi kita ambil itu juga lemah. Berikutnya yang sahih atau hasan. Baik. Wal ibn Abi Hatim an Hudzaifah, dalam riwayat Ibn Abi Hatim dari Hudzaifah, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaitun. Hudzaifah sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, kalau ini derajatnya hasan, bagus ini riwayat ini. Kalau yang dua, tiga yang telah lewat itu lemah semuanya. Nah, Hudzaifah melihat seseorang memakai benang di tangannya. Minal huma, atau minal humma, karena dia terkena demam. Padahal hakikatnya kalau orang beriman senang demam. Kenapa? Karena demam itu menghapus dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbul humma." Jangan kalian cela demam itu. Fa innahu yudhhibu adh-dhunub kama yudhhibu al-qir khabath al-hadid. Sesungguhnya demam itu menghapus dosa sebagaimana pandai besi menghilangkan karat dari besi. Jadi demam itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan obatnya bukan pakai benang, tetapi apa? Mandi sebelum subuh. Insyaallah sehat. Ini tibbun nabawi. Itu cara kedokteran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau demam-demam, mandi sebelum subuh saja. Ya, insyaallah sehat. Ini dia petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Hudzaifah, sahabat Nabi alaihi salat wasallam, melihat seseorang memakai benang di tangannya. Untuk apa ini katanya? Ini untuk mencegah demam, untuk menghilangkan penyakit demam. Faqata'ahu. Hudzaifah pun langsung memotong benang tersebut. Wa tala qaulah, sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Banyak mereka beriman, tetapi iman rububiyah dalam masalah uluhiyah mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memakai itu dia percaya, siapa menciptakan? Allah katanya. Siapa menghidupkan? Allah. Tetapi dalam masalah ibadah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Masalah memberi manfaat dan mudharat. Dia mengimani selain Allah, maka dijatuhlah dia dikatakan dia dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman, iman rububiyah, tapi dia syirik dalam uluhiyah, maka tidak ada manfaatnya rububiyahnya juga. Baik, penjelasannya. Hudzaifah ibn al-Yaman al-Absi, sahabat yang mulia, termasuk di antara yang pertama-tama dan awal-awal masuk Islam. Beliau meninggal tahun 36 Hijriah radhiyallahu anhu. Nah, benang ini dipakai oleh orang ini lil wiqayah minal humma, untuk menjaga diri dari penyakit demam. Fala tusibuhu bizamihi, dia mengira dengan memakai benang ini dia tidak akan terkena. Wa tala, kemudian Hudzaifah membaca ayat di saat memotong benang orang tersebut yang digunakan menolak penyakit demam ini, membacakan ayat, orang banyak orang beriman Allah pencipta, Allah menghidupkan, Allah mematikan, namun dalam ibadah dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, makna al-athari ijmalan, arti dan makna asar Hudzaifah yang memotong benang yang digunakan untuk sebagai tangkal dari penyakit demam. Anna Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu absara rajulan. Hudzaifah melihat seseorang, qad rabata fi adudih. Dia telah mengikat di adud, di pinggangnya, atau di lengan paling atas ini. Benang diikat. Yattaqi bihi marad al-humma. Dia gunakan untuk menolak penyakit demam. Fa azalahu. Maka Hudzaifah ini buang. Tapi ingat, merubah kemungkaran kalau mengakibatkan kemungkaran lebih besar, haram hukumnya. Merubah kemungkaran dengan tangan ini bagi yang mampu. Kepala rumah tangga atau penguasa. Adapun pribadi atau kelompok merubah kemungkaran yang ada di masyarakat secara umum dengan tangannya, maka ini tidak ada hak, karena bisa menimbulkan mudarat lebih besar. Oleh karena itu Nabi bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih." Siapa melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Kalau tidak mampu, maka dengan lidah. Kalau tidak mampu, maka dengan hati. Bagaimana merubah dengan hati? Ya benci. Dan itulah dia iman yang paling lemah. Baik. Jadi Hudzaifah melihat orang ini pakai benang, dicabut. Ingin mengingkari perbuatan. Wastadalla bil ayat. Kemudian Hudzaifah berdalil dengan ayat. untuk membatalkan perbuatan orang tersebut. Allati akhbarallahu fiha. Ya Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam ayat ini anil musyrikin yajma'una bainal iqrar bi tauhidir rububiyah wasyirki fil ibadah. Sesungguhnya orang musyrik itu di samping mengimani Allah yang memiliki rububiyah, dia juga pada saat itu syirik kepada Allah dalam ibadah. Seperti perbuatan orang ini. Orang ini percaya Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan. Namun masalah ibadah, dia masih menyekutukan Allah. Jadi imannya sebatas iman rububiyah. Dan iman rububiyah belum memasukkan orang ke dalam Islam. Buktinya dikatakan, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyriku. Banyak mereka beriman kepada Allah, iman rububiyah, tetapi mereka syirik dalam uluhiyah. Baik. Munasabatul asal lil bab. Apa hubungan dalil ini dengan bab termasuk syirik menggunakan gelang atau benang, menolak mudarat, mendatangkan manfaat? Anna fihi i'tibar lubsal khayt lidaf'il marad syirkan yajibu inkaruhu. Dalam asar ini penjelasan menggunakan benang untuk menolak penyakit ini termasuk syirik yang wajib diingkari oleh kaum muslimin sesuai dengan kemampuan. Baik. Ma yustafadu minal asar. Beberapa faedah dari asar ini. Yang pertama, ingkarul lubsul khayt. Pengingkaran bagi orang yang menggunakan benang liraf'il bala, untuk menolak bala. Aw daf'ihi, atau mengangkat bala atau menolak bala. Wa annahu syirkun, ini termasuk syirik. Sudah saya jelaskan dan kita ulangi lagi. Kalau itu diyakini, maka syirik akbar. Kalau itu dijadikan sebab, maka syirik asghar. Yang kedua, wujubu izalatil munkar liman yaqdiru ala izalatihi. Wajib menghilangkan kemungkaran bagi yang mampu menghilangkannya dengan derajat-derajat yang tadi. Mampu dengan tangan, dengan tangan. Mampu dengan lidah, dengan lidah. Tidak mampu dengan lidah, paling tidak dengan hati. Itulah iman paling lemah. Kalau hati juga tidak, sudah tidak ada iman bagi orang tersebut. Baik. Yang ketiga, sihhatul istidlal bima nazala fi syirkil akbar ala syirkil asghar li syumulihi lahu. Bolehnya kita berdalil menggunakan ayat untuk syirik akbar kita letakkan pada syirik asghar. Karena namanya syirik itu disebut umum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran tidak dibedakan syirik akbar maupun syirik asghar. Oleh karena itu berselisih para ulama kita. Bagaimana syirik akbar dan syirik asghar? Syirik akbar mengeluarkan orang dari Islam dan mengakibatkan orang kekal di dalam api neraka. Kemudian syirik asghar tidak menjadikan orang keluar dari Islam tetapi mengurangi tauhid. Maka para ulama kita dalam suatu ketika mereka mengatakan syirik asghar masih ada maaf. Tapi suatu ketika mengatakan syirik asghar pun tidak ada maaf. Kenapa? Karena Quran umum mengatakan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Tidak dibedakan syirik kecil maupun syirik besar. Intinya pokoknya jauhkan semua. Baik, kemudian yang keempat, annal musyrikin yuqirruna bi tauhid ar-rububiyyah. Orang musyrik mengimani rububiyah. Ditanya siapa menciptakan langit dan bumi, dia mengatakan apa? Al-Azizul Alim, Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam tanya dia, siapa mengatur ini, mengatur ini? Dia akan mengatakan wali. Dalam rububiyah lebih bagus musyrik daripada orang Islam di zaman kita. Maka sungguh rububiyah kita rusak, uluhiyah kita parah, asma wa sifat kita kacau. Sementara surga enggak ada jalan orang. Madhab ahlus sunnah wal jamaah. Perbuatan syirik melulu. Makanya pentingnya kita belajar tauhid ikhwan. Pelajari akidah ini masih banyak ini. Kurang apa-apa ini. Masih banyak yang belum kita perbaiki dari keyakinan kita. Ya. Masih banyak sekali di masyarakat ini keyakinan, ya, begini salah, begini salah, begini bahaya, begini bahaya. Serba hidup ketakutan kita di masyarakat ini. Jangan begini, nanti begini. Jangan begini, nanti begini. Kita percaya terus, dididik sejak kecil sampai kita besar. Sementara apa? Tidak ada yang berhak untuk kita ketakuti kecuali hanya Allah. Dan kita takut kalau melanggar perintah Allah, itu seharusnya. Tapi di masyarakat kita, subhanallah, penuh dengan ketakutan kita hidup. Ya, malam ini jangan begini, kalau begini jangan begini. La haula wala quwwata illa billah. Jadi orang musyrikin mengimani rububiyah tetapi mereka syirik. Kenapa? Karena dalam ibadah mereka tidak ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini asar ini hasan. Inna li akhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Habislah bab pertama tentang perincian tauhid, yaitu termasuk bentuk kesyirikan, memakai gelang, benang, semisalnya untuk menolak bala atau mengangkat bala dan mendatangkan manfaat. Pindah kita ke bab berikutnya. Bab maja'a fi ruqa wa tanaim. Bab penjelasan tentang jampi wa tanaim dan azimat. Penjelasan tentang jampi dan azimat. Ketahuilah bahwa jampi, tidak semua jampi tidak benar. Dan tidak semua jampi juga benar. Apa itu jampi? Apa itu ruqyah? Yang namanya ruqyah itu apa? Doa-doa yang dibaca untuk orang yang sakit. Itu dikatakan jampi. Doa-doa, perlindungan-perlindungan yang dibaca dan ditiup kepada orang yang sakit. Itu dikatakan ruqyah. Nah, ruqyah ini punya syarat, baru dia benar. Pertama, dari Quran. Dan Quran pun utamakan yang disebut oleh Nabi. Fatihah, ayat kursi, dua terakhir dari surat Al-Baqarah. Qul ya kafirun, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Utamakan itu. Mau baca semuanya boleh. Dan jangan buat cara. Ini dibaca harus sekali nafas. Ya. Enggak boleh nafas baca ini kan. Kemudian apa? Harus diputus. Ada seperti itu juga. Ya, misalkan kalau dia pendarahan katanya. Kalau luka terus, dia bacakan surat Al-Baqarah. Wa idz qataltum nafsan faddara. Kenapa? Darahnya. Oh, sudah enggak benar ini. Kemudian katanya kalau dia bengkak. Dia bacakan apa? Kalau enggak salah dalam surat Yasin. Ya. Kal urjunil qadim. Lanjutannya la syamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa la-lailu sabiqun nahar. Nah, kal urjunil qadim. Kenapa katanya bintang itu awalnya besar katanya? Lama kelamaan dia mengecil. Demikian pula tandan kurma itu, kalau saat dia muda dia besar, kalau sudah mengering dia itu mengecil. Demikian juga ini bengkak ini, sekarang dia besar, nanti dia mengecil katanya. Apa? Ya. Atau dia mau nangkap ular katanya. Apa dibaca? Salamun ala ruhin fil alamin. Ya, ada itu. Atau apa katanya? Dia masuk api. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah yang bilang begitu kepada Nabi Ibrahim, bukan kita. Banyak lagi. Kemudian katanya kalau dia kena matanya masuk pasir, ada jampi khusus, yaitu akhir surat Al-Buruj. Ya. Yang mana disebutkan di akhirnya dari ayat, akhir-akhir ayat dia mengatakan yang akhirnya fi lauhim mahfuz. Ini khusus untuk yang kemasukan debu atau pasir di matanya. Ini semuanya enggak ada. Dia ngepas-ngepasin. atau kalau ditangkap tawon, apa katanya? Inna a'tayna kal kautsar, fasholli rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abad, abad, abad. Ini sudah enggak benar, merusak ayat. Lain lagi kalau pakai apa? Pakai pantun. Nah, ini lain ceritanya nih. Lain lagi kalau pakai apa? Pakai raja. Ini orang Lombok pintar pantun. Pantun dipakai. Ya. Kalau dia pakai apa namanya? Dia mau pakai senggeger. Ya. Kalau dia pakai kejambi luka, ada saja. Ini semuanya tidak syar'i. Jadi yang syar'i pertama dari Al-Qur'an, dan itu pun ayat Qur'an dibaca dengan biasa. Terutama ayat-ayat ruqyah. Kemudian atau dari doa Nabi. Dari doa Nabi sudah ada ini. Allahumma rabban nas, adzibil ba'as, isfi wa tasyafi, dan semisalnya. Itu syarat pertama. Kemudian syarat yang kedua dengan bahasa Arab. Atau doa-doa yang dimengerti maknanya dan tidak ada kandungan syiriknya. Itu syarat yang kedua, jampi yang syar'i. Kemudian syarat yang ketiga, jampi yang syar'i itu bagaimana? Yaitu diyakini hanya Allah yang menyehatkan. Adapun jampi ini hanya sebatas sebab yang disyariatkan. Kalau lengkap tiga syarat ini pada jampi itu, maka sah digunakan jampi. Kalau tidak, maka tidak boleh digunakan untuk jampi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diungkapkan kepadanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, kami di zaman jahiliyah menjampi." Maka dikatakan oleh Nabi, "La i'ridu alayya ruqaqakum." Coba sebut jampi-jampimu. La ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirik. Tidak mengapa menjampi, yang penting tidak ada kesyirikannya. Inilah dia Fathuddin rahimani wa rahimakumullah. Baik, mungkin hanya ini dulu yang kita ambil mukaddimah. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan bagi yang punya zimat-zimat itu sudah tinggalin sudah semua. Ya, buang sudah. Meskipun bayar mahal, jangan kasih orang. Nah, ini pakai dia, saya sudah enggak minat. Jangan. Baik, demikian hadirin rahimakumullah. Aku lupa lihat sallallahu alaihi wa sallam Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin.